Ayo kita baca. Karena aku dajjal. Al-Masjid Anal Martab Murtadika Al-Kufri Al-Kufri Al-Kufri Mita Awilan Aw Mustahidan Aw Muhtian Gak ada awnya Aw Mustahidan Muhtian Muhtian Aw Mukallidan Aw Syahidan Masa turun Wa Mukhalifun Gak ada wanya Mukhalifun Ini kita biasa nanti Wa Ismail Bila Syabdi Ma'an lahu lakuta Amin Kedua Aslahu Walau koraka Aslahu kafaro bila roi Sama lau Tawak kopa Kita sendiri Masyakta bila lagi Sama Rasul Alayhi awto ahlahu Kami harifuhu Wa anamroha Kofaro lahu Maha syakihi Intifati Intifati Rabbi Subhanahu Kami nama Kofaro lahu Jadi belum bersalah di mana. Ada oleh yang mewah itu tidak sama. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Kala Syekh Abdullah Abu Butain, rahimahullah taala, falmudzai. Ya, ini sekarang sampai di akhir, ya, akhir dari bantahan-bantahan terhadap uzur berjahal. Fal mudda'i, maka orang yang mengatakan anna murtakibal kufri, bahwa pelaku kekufuran, muta'awilan karena salah tafsir, au mujtahidan mukhti'an atau karena ijtihad yang keliru, au muqallidan atau karena taklid, au jahilan atau karena bodoh, ma'zurun, dia itu diberi toleransi. Siapa yang mengatakan bahwa pelaku kekufuran diberi toleransi jika dia melakukannya itu karena salah tafsir, salah ijtihad, taklid atau jahil. Bahwa mukhalifun lil kitabi wa sunnati wa ijma'i bila syakkin. Maka dia ini, orang yang punya pemikiran seperti ini, mukhalif, menyelisihi Al-Quran wa sunnah dan ijma' bila syak, tanpa dilakukan lagi. Orang ini tidak dilakukan lagi menyelisih Al-Quran, Sunnah dan Ijma. Ya. Siapa yang mengatakan bahwa pelaku kekufuran, ya, pelaku syirik, diberi toleransi, ma'zur, diberi toleransi karena salah tafsir, salah ijtihad, salah taklid atau karena jahil, maka dia ini menyelisih Al-Quran, Sunnah dan ijma. Bila syak, tidak dilakukan lagi. Orang ini menyelisih Quran, Sunnah dan ijma. Ma'annahu, ditambah lagi. Atau padahal, la buddha an yanqudha aslahu. Ya. Padahal ia mesti, la buddha, dia mesti an yanqudha aslahu. Dia mesti akan menyelisihi kaidah dia sendiri. Dia akan menyelisihi omongan dia sendiri, ucapan dia sendiri tadi. Apa? Uzur bil jahil atau uzur bil ijtihad atau taklid atau ta'wil. Dia mesti akan menyelisihinya. Falau taroda aslahu, sebab seandainya itu dijadikan kaidah, taroda aslahu, dia berlakukan pada semua kasus, dia berlakukan pada semua kasus, uzur bil jahal, bil ijtihad, bil taklid, bil ta'wil, itu dia berlakukan pada semua kasus, kafaro bila rais. Maka orang itu kafir, tanpa perlu dilakukan lagi kekafirannya. Ya? Tanpa perlu dilakukan lagi kekafirannya. Ya. Orang yang melakukan kesyirikan, menyembah kubur, ya, dia muslim ma'zur dengan jahil, kejahilan. Ya, menyembelih, ya, binatang dikorbankan untuk jin. Ya, kalau dia jahil, mungkin dia jahil. Ya, ma'zur dia, ya, tidak dikafirkan. Apalagi, ya, melakukan berbagai kekufuran, kesyirikan. Ya. Kalau dia tarada aslahu, dia apa? Dia berlakukan ucapannya itu sebagai kaidah, artinya dia berlakukan pada semua kasus. Kata siapa? Kafaro bila raid. Tidak dilakukan lagi orang itu kah? Kafir. Mungkin di zaman Syekh Abu Butain belum muncul orang yang menjadikannya sebagai kaidah. Nanti muncul di zamannya siapa? Syekh Ishaq. Muncul di zamannya Syekh Ishaq, Syekh Abdul Latif. Jadi setelah zamannya siapa? Syekh Abdurrahman bin Hasan, Syekh Abdullah Abu Butain, setelah zamannya. Ya, muncul di zamannya Syekh Sulaiman bin Sahman, Syekh Ishaq bin Abdurrahman, ya, seperti disebutkan di Hukum Takfir Muayyan. Ya. Muncul di sana orang-orang yang menjadikan hal ini sebagai apa? Kaidah. Ya, bahkan lebih parah, bukan sekedar menjadikannya sebagai kaidah, tetapi memvonis orang yang menyelisih kaidahnya itu sebagai apa? Mukhalif, sebagai khariji, sebagai takfiri, sebagai khawarij, sebagai takfiri, sebagai khariji. Ya. Sebagai mukhalif. Maka kalau seperti itu, ya, tidak dilakukan lagi, ya, lebih kufur dia daripada yang disebutkan oleh Syekh di sini. Kama lau tawaqqafa, sebagaimana, ya, kalau seandainya orang itu enggan fitakfiri man syakka, orang itu menolak untuk mengkafirkan orang yang ragu fi risalati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa nahwi dzalik, dan semisal itu. Ya. Mana yang lebih besar? Ibadat kubur dengan asyad fi risalati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana yang lebih besar? Hah? Ibadat kubur. Ya. Peribadahan kepada kuburan lebih besar dosanya dibandingkan kekufuran, yang lebih besar dibandingkan ragu Muhammad itu rasul atau bukan. Ya. Padahal seandainya dia tawakuf, ya, tawakufannya dia menolak untuk mengkafirkan orang yang ragu Muhammad itu rasul atau bukan, itu sudah apa? Sudah kafir dia. Ya, dia sudah kafir. Bagaimana itu ragu dia? Artinya dia ragu, ya, kafir atau muslim dia ragu. Bagaimana dengan yang menjazm itu muslim? Bagaimana yang memastikan apa? Menegaskan muslim? Ya, yang melakukan ibadatul kubur muslim, melakukan ibadatul jin muslim, ya, melakukan ibadatul masyahid wal abriha muslim, ya. Mungkin dia jahil, ya, mungkin dia taklid, mungkin dia ikut-ikutan saja, mungkin dia apa, salah takwil, salah tafsir, ya, mungkin dia salah ijtihad, bahkan dapat pahala kalau dia salah ijtihad. Nah, ya. Wa amar rajul alladhi awsa ahlahu. Ah. Ini, ya, kutipan ijma, dan Syekh Abdullah Abu Butain, ya, kalau beliau mengutip ijma, beliau diterima, ya, mu'tabar, ya. Hikayatul ijma mu'tabarah. Penghikayatan ijma yang dibawakan oleh Syekh Abdullah Abu Butain itu mu'tabarah. Tidak ada orang yang meragukan Syekh Abdullah Abu Butain bahwa beliau itu, ya, pada asalnya beliau lebih dikenal sebagai apa? Faqih usuli. Lebih dikenal sebagai, ya, faqih usuli. Ya. Beliau yang mengutip ijma' dalam masalah ini. Ya. Mengutip ijma' dalam masalah ini. Ya. Ini kesimpulan hukum Syekh Abdullah Abu Butain setelah mendatangkan berapa? Sekitar berapa? 13 ya. Sekitar 13 bantahan terhadap qaul uzur bil jahl. Ya, kesimpulan hukum bagi adirin. Ya, kesimpulan hukum bagi apa? Adirin. Begitu namanya, istilahnya zaman sekarang adirin. Ini orang-orang yang memberikan uzur kepada pelaku kesyirikan, pelaku kufuran, kufur bawah, kufuran yang nyata. Ya. Uzurnya dengan apa? Kejahilan, dengan empat uzur di sini. Yang pertama apa? Salah tafsir atau takwil, yang kedua salah ijtihad, yang ketiga taklid, yang keempat jahil. Ya. Wassalamualaikum. Kemudian sekarang beliau memberikan bantahan secara tafsir, ya, karena tariqah, ya, di dalam kasfu syubhat, tariqah di dalam membongkar syubhat itu, ya, didahulukan tariqah apa? Mujmalah, yakni dengan kaidah-kaidah, membantah kaidah-kaidahnya yang dirobohkan dulu, ya, kaidah-kaidah yang dirobohkan dulu, ya, kemudian baru apa? Contoh kasus yang dibawakannya atau dalil satu persatu yang dibawakan oleh ahlu syubhat, ya, sebagaimana sudah kita bahas di muqaddimah kasfu syubhat, ya, di muqaddimah kasfu syubhat. Nah. Kemarin kasus syubhat sudah masuk syubhat belum? Belum, ya. Baru mau masuk syubhat, ya. Ya, baru mau masuk syubhat yang pertama. Jadi insyaallah nanti mungkin malam Jumat yang depannya mungkin masuk. ya. Besok masih apa? Ya, sita mawadid. Nah. Wa ammar rajul, adapun ya, hadis yang dijadikan dalil. Ya, oleh kaum azirin, hadis yang dijadikan dalil oleh kaum azirin. Ya. Yaitu hadis apa? Ar-rajul, laki-laki alladzi yang auso, berwasiat ahlahu kepada keluarganya, an yuharrikuhu, supaya mereka membakar jasadnya setelah mati. Wa annallaha ghafara lahu, dan dalam hadis itu selengkapnya disebutkan bahwa Allah mengampuni orang tersebut. Ma'asyakkihi, ya, padahal dia ragu, fi sifatin min sifati Rabb subhanah, pada salah satu sifat dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan hakikatnya kalau kita melihat tekstual hadisnya dari semua jalan-jalannya, ya, bahwa orang itu enggak ragu terhadap sifat kudroh. Orang itu enggak ragu terhadap sifat kudroh, tetapi ragu pada satu kejadian dari kudroh. Yani ragu terhadap apa? Cabang. Ya, ragu kepada apa? Salah satu cabang. Artinya begini, orang itu yang pertama dia tidak mengingkari hari kebangkitan. Orang itu yang pertama tidak mengingkari hari kebangkitan. Yang kedua, dia tidak mengingkari bahwa Allah itu qadir, Allah itu maha mampu. Allah itu zulqudratin wasi'ah, kamilah. Dia mengakui itu. Ya. Oleh karenanya seandainya dia tidak dibakar, dia khawatir Allah akan mampu untuk membangkitkan dia. Artinya dia tidak mengingkari apa? Tidak mengingkari kudroh. Allah itu maha mampu. Dia tidak mengingkari. Ya. Terus apa yang dia ingkari? Apa yang dia ingkari? Sebagian. Ya. Sebagian dari apa? Ya, ini cabang. Cabang dari sifat kudroh. Allah tidak akan mampu kalau jasadnya itu dihilangkan. Jasadnya itu dimusnahkan. Kalau jasadnya dimusnahkan, ya, kemudian disebar hingga musnah, tidak ada bekas dan sebagainya, dia ragu Allah mampu mengumpulkan dia. Ya, berarti ini dia ragu di dalam sifat Allah ataukah di dalam salah satu dari cabang sifat-sifat, salah satu dari cabang satu sifat Allah Subhanahu wa taala. Hah? Cabang. Permasalahan cabang, permasalahan yang yang samar. Permasalahan yang apa? Yang sama. Ya, termasuk masalah khafiyah atau zahirah itu. Khafiyah, masalah khafiyah. Seperti hanya orang ya mengakui sholat. Sholat itu apa? Wajib. Sholat itu wajib. Tapi dia mengingkari kalau ruku itu rukun daripada sholat. Tumakninah itu rukun daripada sholat. Ya, pengetahuan bahwa ruku, tumakninah itu rukun daripada sholat, itu masalah khafiyah. Tetapi dia mengakui sholat itu wajib. Orang ini mengakui Allah itu memiliki asma dan sifat. Di antara sifat Allah itu adalah apa? Qudrah, maha mampu. Maha mampu. Tetapi dia mengingkari pada satu kasus. Allah mampu pada satu kasus ini. Sama tadi. Orang mengakui haji. Itu adalah apa? Haji itu adalah apa? Wajib. Dia mengakui haji itu adalah wajib. Tapi dia mengingkari, ya, kalau tawaf itu rukun daripada haji. Kalau tawaf itu rukun daripada haji. Ya. Masalah khafiyah atau masalah zahirah? Masalah khafiyah. Masalah khafiyah. Nah. Tayyib. Jadi hakikatnya ma'asyaqqihi fi ba'dhi sifatin min sifati Rabb subhanahu. Maksudnya begitu. Ya. Padahal dia ragu. Ya, Allah mengampuni dia padahal dia ragu pada ya sifatin min furu'i sifatin min sifatillah. Ragu pada satu cabang dari cabang-cabang satu sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu masalah apa? Khafiyah. Kalau masalah khafiyah, ma'zur bil jahal tidak? Masalah khafiyah diberi udzur ketidaktahuan. Diberi udzur ketidaktahuan, diberi apa? Toleransi kalau dia tidak seseorang tidak tahu. Ya. Fa inna ma ghafara lahu, ya, Allah mengampuni dia tidak lain li adami bulugh risalati lahu, karena belum sampai kepadanya apa? Risalah. Belum sampai kepadanya apa? Ilmu yang benar dalam masalah itu, belum sampai kepadanya ilmu yang benar dalam masalah itu. Kada qala ghairu wahid minal ulama, demikian ya, lebih dari satu ulama menjelaskan ya, demikian berkata lebih dari satu ulama, yakni dia diberi apa? Diberi apa? Uzur kejahilan. Karena itu termasuk masail apa? Khafiyah. Sebagaimana Syekh Ibnu Baz ya, Syekh Ibnu Baz rahimahullahu taala di Syarah Kashfus Syubuhat. Ya, beliau dalam as'ilah beliau dalam as'ilah menjelaskan bahwasanya permasalahan hadis ini itu termasuk masail khafiyah. Itu contoh dari masail khafiyah yang orang dikasih toleransi kalau tidak tahu. Ya, sedangkan pembicaraan kita ini dalam masalah apa? Yang pertama masalah syirik dan tauhid. Masalah masail zahirah. Dan masail apa? Zahirah. Izan, faizdilal bikair mahallihi. Ya. Ini orang berdalil bukan pada tempatnya. Berdalil bukan pada tempatnya. Nah. Asyak bisifat minas sifat. Nah. So. Asyak bisifat minas sifat. ولهذا قال الشيخ النقي رحمه الله أن شق في صفات من صفات الرب ومثله لا يجهلها كفر وإن كان مثله يجهلها لم يكفر لم يكفر قال ولهذا لم يكفر النبي صلى الله عليه وسلم الرجال الرجل الشق في قدرة الله لأنه لا يكون إلا بعد وجود رسالته وكذا قول ابن عقيل وحمله على أنه لم تبلغ دعوته واختيار الشيخ تجيب في صفاته أنه لا يكفر الجاهل جاهل أنه لا يكفر الجاهل وأما بالشرك ونحوه فلا كما Satakifu sama satakifu ala ba'di kalamihi insyaAllah wakat faddanna ba'du kalamihi makul wakat faddanna ba'du kalamihi fil iltihadiyyatin fil ghairihi wa ghairihi wa takfirihi man syakka fi kubrihi. Walihada, oleh karenanya, qala Syekh Taqiyuddin Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala berkata, man syakka, barang siapa yang ragu, dan ragu, syak itu adalah apa? Jahil. Barang siapa yang jahil, ragu, fi sifatin, terhadap satu sifat, min sifatir Rabb, dari sifat-sifat Allah subhanahu wa taala, wa mithluhu, sementara orang seperti dia itu, la yajhaluha. Ya, sementara orang seperti dia itu tidak pantas untuk tidak mengetahuinya. Ya, siapa yang ragu, yakni siapa yang jahil terhadap satu sifat dari sifat-sifat Allah, sementara orang seperti dia itu tidak pantas untuk, tidak semestinya untuk jahil, kafar. Maka orang itu kafir. Maka orang itu kafir. Ya. Maka orang itu kafir. Wa in kana mithluhu yajhaluha. Namun jika orang seperti itu, yani, namun jika orang yang jahil terhadap satu sifat dari sifat-sifat Allah SWT tadi itu, ya, sudah selayaknya dia jahil. Ya, memang dia apa? Memang dia pantas untuk jahil dalam dalam sifat itu. Lam yakfur, dia tidak kafir. Dia tidak kafir. Ya. Dan ini ucapan Syekhul Islam, ini mirip dengan ucapan Al-Imam Syafi'i. Mirip dengan ucapan siapa? Al-Imam Asy-Syafi'i, ya, kalau tidak salah di Risalah, di kitab Ar-Risalah. Ya, Imam Asy-Syafi'i di kitab Ar-Risalah. Kayaknya pernah saya bacakan di Syarah Kashfus Syubuhat. Ya. Kelihatannya pernah saya sebutkan di Syarah Kashfus Syubuhat. Ya, ini mirip dengan ucapannya Imam Asy-Syafi'i. Ini dengan ucapan Imam Asy-Syafi'i. Qal. Ya. Ibnu Taimiyah mengatakan, "Walihada, oleh karenanya lam yukab ya sekarang tadi kaidah. Tadi itu apa? Kaidah. Nah sekarang dikasih contoh, ya, aplikasi dari kaidah itu. Ya, lihada lam yukafirin Nabiyyu Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengkafirkan ar-rajul asyaka, ya, laki-laki yang ragu fi kudratillah, ya, laki-laki yang ragu terhadap kudrah Allah, terhadap kemahamampuan Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Tadi permasalahan hadis tadi, apakah laki-laki itu ragu bahwa Allah itu maha mampu? Tidak. Dia tidak ragu Allah itu maha mampu. Ya. Dia tidak ragu kalau Allah itu maha mampu. Tapi pada satu kasus dia ragu kalau Allah mampu. Ya. Berarti itu pada far'in min furu'i kudrati kudratillah. Bukan pada kudrah Allah, kemahamampuan Allah subhanahu wa ta'ala secara keseluruhan. Tetapi pada satu kasus. Pada satu kasus. Yaitu ketika jasad itu dimusnahkan. Ketika jasad itu dimusnahkan. Oleh karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengkafirkan orang itu. Orang yang ar-rajula, laki-laki yang syaka, yang ragu, yang jahil terhadap kudrah Allah fi qadhiyatin muayyana. Pada kasus tertentu itu. Pada kasus tertentu itu. Li'annahu, karena la yakunu illa ba'da bulughir risalah. Ya. Karena dalam catatan kaki ada penjelasan la yukaffaru, ya. Yukaffaru la yakunu ay la yukaffaru. Ya, karena tidaklah seseorang itu diponis kafir dalam permasalahan seperti ini illa, kecuali ba'da bulughir risalati, kecuali setelah sampai kepadanya apa? Ar-risalah, setelah sampai kepadanya ilmu, setelah sampai kepadanya wahyu ilmu. Nah, karena itu masuk masail khafiyah. Kesimpulannya bahwa ini masuk masail khafiyah. Wa kadza qala Ibnu Aqil Al-Hanbali, demikian itu juga dikatakan oleh Ibnu Aqil Al-Hanbali. Wa hamalahu, dan Ibnu Aqil ya membawa kejadian itu ala annahu lam tablughud da'wah, bahwa laki-laki tadi belum sampai kepadanya dakwah. Laki-laki tadi belum sampai kepadanya dakwah. Waktiaru Syekh Taqiyuddin fi sifat. Nah, kemudian sekarang Abu Husain rahimahullah ta'ala, ya, beliau apa namanya memberikan satu kesimpulan kepada kita tentang manhaj Syekhul Islam Utaimiyah, ya, fi tafsir. Manhaj Syekhul Islam Utaimiyah dalam permasalahan apa? Tafsir. Dalam permasalahan ponis kafir. Waktiaru Syekh Taqiyuddin, dan yang dipilih oleh Syekh Taqiyuddin Ibnu Taimiyah sifat di dalam permasalahan-permasalahan sifat, ya, dalam permasalahan-permasalahan sifat, zahir dari ucapan ini usulan wa furu'an. Apa? Usulan wa furu'an. Dalam permasalahan sifat, baik itu masalah usul atau masalah furu', tetapi kalau kita lihat pada kasus-kasus yang dibicarakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu pada permasalahan apa? Furu', yakni masail khafiyah minas sifat, masail khafiyah, masalah-masalah yang samar dari si sifat, bukan pada semua masalah sifat. Ya. Annahu la yukaffaru jahil, bahwa yang dipilih oleh Syekh Taqiyuddin, Syekh Ibnu Taimiyah dalam permasalahan sifat, annahu la yukaffaru al jahil, bahwa orang jahil itu tidak dikafirkan. Orang jahil dalam permasalahan apa? Dalam permasalahan apa tadi? Sifat. Sudah ulangi kan? Yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah dalam permasalahan sifat, bahwa orang jahil itu tidak dikafirkan. Dalam permasalahan apa? Sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Orang jahil itu tidak dikafirkan. Yakni illa ba'da bulughi ar-risalah, kecuali setelah sampai kepadanya hujjah. Wa amma fi syirki, adapun kalau dalam permasalahan syirik, wa nahwihi dan semisalnya, ya, dalam permasalahan syirik dan semisalnya, minal kufriyat, dari kekufuran-kekufuran yang apa? Wadhih. Dari kekufuran-kekufuran yang nyata. Fala, maka tidak ada uzur kejahilan. Fala, yakni maka tidak ada uzur kejahilan. Ya. Maka tidak ada uzur kejahilan. Ya. Jadi, menurut Syekh Abu Utsaimin, Ibnu Taimiyah membedakan antara apa? Masail sifat dengan masail syirik. Antara permasalahan-permasalahan sifat, asma wa sifat, dengan permasalahan-permasalahan apa? Syirik. Seperti ya kasus yang pernah ya antum sampaikan ucapan Ibnu Taimiyah di kitab Al-Istighatsah. Ya kan? Yang Ibnu Taimiyah mengatakan apa? Lau kutum biqaulikum, ya, ana kafir. Ya kan? Kalau aku berpendapat seperti pendapat kalian, maka aku kafir. Walakinnakum jahilun, akan tetapi kalian jahil. Ya. Seperti yang dulu pernah disampaikan. Itu dalam permasalahan apa? Asma wa sifat. Dalam permasalahan apa? Asma'ul sifat. Nuh Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, kata Syekh Abu Butaim di sini, beliau menyimpulkan, ya, manhaj takfir, manhaj takfirnya Ibn Taymiyyah, membedakan antara masail syirik, masail tauhid, dengan masail sifat. Kalau dalam permasalahan asma'ul sifat, maka ada uzur kejahilan. Ada uzur apa? Kejahilan. Ini. Adapun kalau di dalam masalah syirik dan semisalnya, ya, syirik dan semisalnya istihza bidin, ya, dan semisalnya, maka menurut Ibnu Taimiyah tidak ada apa? Tidak ada uzur. Tidak ada uzur bid'ah. Tidak ada uzur bid'ah. Kama tatakifu ala ba'di kalamihi insyaallah, sebagaimana Anda akan taqif, Anda akan menemukan ala ba'di kalamihi sebagian penjelasan Ibnu Taimiyah insyaallah nanti. Nanti Anda akan menemukan ucapan sebagian ucapan Ibnu Taimiyah dalam masalah ini. Waqad qaddamna, ya, padahal qad qaddamna, ya, telah kami bawakan ba'd kalamihi sebagian ucapan Ibnu Taimiyah fil ijtihadiyah wa ghairihi. Ya, ucapan Ibnu Taimiyah tentang ijtihadiyah, tentang wahdatul wujud, tentang wahdatul wujud, manunggaling kawula Gusti wa ghairihim dan selain mereka, ya, wa takfirihi man syakka fi kufrihim. Kemudian ternyata Ibnu Taimiyah bukan hanya mengkafirkan pelaku, ya, bukan hanya mengkafirkan pemilik keyakinan wahdatul wujud, tetapi bahkan Ibnu Taimiyah mengkafirkan apa? Orang yang syakka fi kufrihim, orang yang ragu terhadap kafirnya mereka, bukan hanya pelakunya, bukan hanya pemilik keyakinan wahdatul wujud yang dikafirkan oleh Ibnu Taimiyah, ya, yang ragu terhadap kafirnya mereka juga kafir. Ya, ini sudah dibawakan oleh Syekh kemarin. Ya, ketika membantah uzur bil jahal. Ketika membantah al-uzru bil jahal. Jadi kesimpulan Syekh Abu Butain di sini bahwa barakallahu fikum, manhaj Ibnu Taimiyah di dalam masalah takfir dibedakan antara apa? Antara masalah sifat dengan masalah syirik. Ya, kalau masalah sifat maka menurut Syekh Abu Butain di sini, Ibnu Taimiyah tidak mengkafirkan orang jahil. Ya, dalam masalah sifat, dalam masalah asma wa sifat. Tetapi kalau dalam masalah syirik dan semisalnya, maka Ibnu Taimiyah langsung mengkafirkan. Tidak memberi uzur kejahilan kepada pelakunya, tidak memberi uzur kejahilan pada pelakunya. Dan ini ya kesimpulan Syekh Abu Butain ini juga sebenarnya ditegaskan di oleh Ibnu Taimiyah, ditegaskan di pembukaan kitab Bayan Talbis Jahmiyah, ya, di jilid 1, ya, Bayan Talbis Jahmiyah di jilid 1, ya, Ibnu Taimiyah menjelaskan hal itu, ya, di Bayan Talbis Jahmiyah di jilid 1 Ibnu Taimiyah menjelaskan hal itu, ya. Qala sahibu ikhtiyaratihi, sudah bisa difahami ya. Dan ini lebih luas lagi tentang apa namanya ini Taimiyah yang membedakan ini, yang membedakan dalam permasalahan asma'ul sifat dengan permasalahan apa syirik. Ini dibahas oleh Syekh Sulaiman bin Sahman, dibahas oleh Syekh Sulaiman bin Sahman dalam Kashful Kashful Awham wal Iltibas, ya, dalam kitab apa? Kashful Awham wal Iltibas, dalam kitab Kashful Awham wal Iltibas, ya. Dan di sana dicatatkan kaki terhadap kitab Al-Istighatsah, dicatatkan kaki terhadap kitab Al-Istighatsah bahwa Syekh Abu Butain mengisyaratkan Ibnu Taimiyah menyelisih ijma. Ibnu Taimiyah menyelisih ijma dalam masalah ini, membedakan masalah ini. Ibnu Taimiyah menyelisih ijma, ya. Ibnu Taimiyah menyelisih apa? Ijma, ya, menyelisih ijma. Ya. Isyarat, saya katakan itu apa? Isyarat, perhatikan. Abu Butain di hasiah terhadap al-istighatsah pernah saya bacakan kan? Dulu waktu ngaji tahqiq mazhab Ibnu Taimiyah, ya. Saya Abu Butain di catatan kaki terhadap kitab al-istighatsah mengisyaratkan bahwa Ibnu Taimiyah menyelisih ijma salaf. Sebelum Ibnu Taimiyah tidak ada yang menghikayatkan ada khilaf dalam masalah, ya, takfir terhadap Mu'adzilah sifatiyah, ya, terhadap orang yang mengatakan qaul terhadap apa Jahmiyah, Asy'ariyah dan sisanya. Ya. Belum ada. Ya. Kemudian di dalam Kasul Auham, Syekh Sulaiman bin Sahman lebih apa namanya? Lebih istilahnya lebih ini terhadap karena memang secara tekstual ucapan Ibnu Taimiyah itu menyelisih ijma. Secara tekstual ucapan Ibnu Taimiyah itu menyelisih ijma seperti tadi diisyaratkan oleh siapa? Abu Buta yang tadi di catatan kaki terhadap Al-Istighatsah. Oleh karenanya a'immatud dakwah Syekh Abdul Latif kemudian masyayikh yang lain Syekh Abdul Latif dan yang lainnya ya berusaha untuk mengkompromikan ucapan Ibnu Taimiyah ini dengan ijma'nya para salaf. Untuk mengkompromikan Ibnu Taimiyah dengan ijma'nya para salaf. Ya. Mengkompromikan antara ucapan Ibnu Taimiyah ini dengan ijma'nya para salaf. Ya. Bagaimana bentuk pengkompromi yang dibawakan oleh Syekh Sulaiman bin Sahman di kitab Kasful Auham tadi, di kitab Kasful Auham tadi? Ya. Bentuk kompromi dibawakan di sana. Yaitu bahwa yang diberi uzur kejahilan oleh Ibnu Taimiyah dalam masail sifat, dalam masail sifat itu adalah si furu. Dalam masalah apa? Furu. Ya, atau di dalam qadaya muayyanah atau di dalam kasus-kasus insidental. Dalam kasus-kasus apa? Insidental. Ya, dalam 1-2 kasus tidak dijadikan itu sebagai asal, tidak dijadikan itu sebagai apa? Kaidah. Tidak dijadikan sebagai kaidah, tetapi pengecualian. Paham ya? Ada kaidah, kaidah itu berlaku pada semua kasus, tetapi ada 1-2 kasus yang dikecualikan dari kaidah. Nah, yang diberi uzur kejahilan oleh Mutaimiyah dalam masalah dalam asma wa sifat yang beliau sebutkan di Bayan Talbis Jahmiyah dan apa yang lainnya termasuk di kitab Al-Istighatsah Arab Al-Bakri itu ya bahwa itu dalam tadi ya pada kasus apa insidental pada kasus insidental dan pada apa masail khofiyah dari asma wa sifat yakni pada furu pada cabang ya pada masalah yang samar dari asma wa sifat sehingga tidak bisa Ibnu Taimiyah disalahkan dikatakan Ibnu Taimiyah mutlak menyelisihi ijma salaf tidak bisa pula dikatakan Ibnu Taimiyah secara mutlak memberikan uzur kejahilan dalam permasalahan asma wa sifat apalagi dalam permasalahan tauhid dan syirik. Ya, tadi dalam permasalahan tauhid dan syirik tauhid dan tauhid al-uluhiyah. Tidak. Ya, tidak bisa dijadikan itu sebagai kaidah karena itu apa tadi? Karena itu ya, itu pengecualian dari kaidah. Ya, bahwa yang diberi uzur oleh Ibnu Taimiyah itu adalah kondisi lawan beliau, lawan apa namanya? Lawan-lawan beliau di masanya yang mereka itu ada kejahilan pada kondisi tertentu. Ya, bukan pada kejahilan secara umum sehingga diberi uzur. Sedangkan Syekh Abdul Rahman Ibn Hasan, di barakallahu fikum di syarah Ashruddinul Islam wa Qaidatihi, Syekh Abdul Rahman bin Hasan beliau memberikan uzur yang lain. Ya, bahwa Ibnu Taimiyah itu sebenarnya tidak memberikan uzur. Sebenarnya tidak memberikan uzur. Ibnu Taimiyah sebenarnya mengkafirkan mereka, tetapi Ibnu Taimiyah menggunakan bahasa apa? Siasat. Menggunakan bahasa diplomatis. Karena beliau sendirian saat itu. Sehingga beliau tidak mungkin ya mentasrih ya, ini apa? Menyatakan terang-terangan kalian kafir. Tidak mungkin. Ya. Ditambah lagi bahasa Ibnu Taimiyah dalam kitab Al-Istighatsah itu mengatakan lam yumkin dalam Al-Istighatsah lam yumkin takfiruhum bidzalik. Ditambah lagi Ibnu Taimiyah mengatakan apa? Lam yumkin takfiruhum bidzalik. Tidak mungkin mereka dikafirkan. Nafyu takfir tidak berarti isbat Islam. Ya kan? tidak mungkin mereka dikafirkan. Apakah berarti mereka muslim? Tidak juga. Ya, nafsu takfir belum tentu dia itu muslim. Bisa saja dikatakan dia itu musyrik. Bisa dikatakan musyrik. Dan itu adalah yang disebutkan oleh siapa? Syekh Abdul Rahman bin Hasan di mana? Syarah Ashabul Islam wa Qaidatuhu dan Syekh Abdul Latif di Minhaj Ta'sis. Ya, Minhaj Ta'sis. Ya, di Minhaj Ta'sis. Ya. Hal ini diperkuat, ya, tadi alasan yang diberikan oleh Syaikhul Rahman bin Hasan. Sebenarnya Ibnu Taimiyah itu tidak memberikan uzur kepada mereka. Beliau mengkafirkan mereka, tetapi beliau menggunakan bahasa apa? Diplomatis, bahasa siasah. Karena beliau sendirian. Ini didukung dengan satu hal, bahwa beliau tidak pernah mempermasalahkan ulama yang mengkafirkan, ya, Asy'ariyah, Jahmiyah. Ya, dalam permasalahan asma wa sifat beliau tidak pernah mempermasalahkan. Ya, beliau tidak mempermasalahkan sedikit pun. Ya, yang kedua, murid-murid beliau justru mengkafirkan Jahmiyah, Asy'ariyah, mereka Mu'tazilah, mereka yang apa namanya menyelisihi asma wa sifat. Justru mereka mengkafirkan. Ya, Ibnu Qayyim, ya, menulis kitab Madarij Salikin. Madarij Salikin yang menulis siapa? Al-Harawi. Siapa itu? Al-Harawi. Al-Harawi itu beliau mazhabnya bahwa Asy'ariyah, Jahmiyah itu kafir. Nas. Ya, tegas bahwa Asy'ariyah, Jahmiyah itu kafir. Ibnu Qayyim tidak mempermasalahkan sedikit pun, bahkan mendukung Al-Harawi. Bahkan apa? Mendukung Al-Harawi. Seandainya tidak ada nas yang tegas mengatakan bahwa orang-orang yang apa namanya menyimpang dalam asma wa sifat, mengingkari asma wa sifat, oleh Ibnu Taimiyah itu tidak ada pernyataan yang tegas. Dikatakan mereka muslim, tidak ada pernyataan yang tegas. Ya, tidak juga ada pernyataan yang tegas mereka kafir. Ya, tapi Ibnu Taimiyah dalam Bayan Tauhid Jahmiyah justru menyebutkan bahwa ada khilaf tentang mereka ini, kafir atau tidaknya mereka ini ada khilaf. Ya, mengisyaratkan ada khilaf. Maka bagaimana? Ya, kalau seandainya kita kembalikan kepada manhaj murid-murid beliau. Ya, manhaj murid-murid beliau yang justru mengkafirkan siapa? Oh, Asy'ariyah, Jahmiyah. Ya, mereka-mereka yang menyimpang dalam asma wa sifat. Ya, dan tidak memberikan uzur. Ya, dan tidak memberikan uzur. Wallahu a'lam, ini memang bahasa apa kalimat-kalimat Ibnu Taimiyah di dalam permasalahan asma wa sifat, status orang yang menyelisihi dalam permasalahan asma wa sifat, terutamanya lah Asy'ariyah, ya, Jahmiyah, itu mengundang polemik, ya, mengundang polemik, ya, bahkan di internal para ulama dakwah sendiri, ya, mereka berbeda-beda dalam apa menyimpulkan atau menanggapi atau mengkompromikan ucapan Ibnu Taimiyah, ya, karena menurut mereka terkesan menyelisih ijma, ya. Dan sebenarnya Ibnu Taimiyah uzurnya, ya, alas apa namanya uzur Ibnu Taimiyah itu sudah dibawakan oleh Ibnu Qayyim di dalam Nuniyah, dan itu dikutip dan dijelaskan oleh Syekh Sulaiman bin Sahman di tadi Kashful Auham tadi, ya, di kitab Kashful Auham wal Iltibas. Ya, ini masalah penting, ya, ala kulli hal, ya, seperti Syekh apa Syekh Abdul Latif nyatakan di awal, seperti Syekh Abdul Latif nyatakan di awal kitab Minhaj Ta'sis, bahwa kalam fi usuluddin, pembicaraan tentang usuluddin itu mabniun ala Alkitab wa sunnah dan ijma, Al-Quran, sunnah dan ijma, Al-Quran, sunnah dan ijma. Ya, ya Allah alam, mungkin nanti lebih detailnya kalau kita baca kitab Kashful Auham. Ya, kalau kita baca kitab Kashful Auham, kalau itu kitabnya lebih tipis dari ini. yang kitabnya lebih tipis, lebih tipis dari ini. Nah, ya Allah Taala alam. Ana aktafi bihadha al-qadr insha Allah. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah.